أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كو مسلمين dan muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Abil Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah. Dan kita pada kesempatan yang telah lalu telah membaca mukaddimah dari risalah ini dengan ta'liq keterangan Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Setelah memuji Allah, berselawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Syekhul Islam, amma ba'du, fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau Syekhul Islam, fahadha, berikut ini, yani apa yang disebut dalam kitab ini adalah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyah. Al-firqah an-najiyah, golongan yang najiyah, selamat. Al-mansurah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ila qiyamis sa'ah, sampai nanti hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, yakni keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini ucapan beliau rahimahullah di awal kitab. Jadi kitab ini seperti dikatakan oleh beliau rahimahullah menjelaskan perkara yang sangat penting, yaitu perkara i'tiqad, perkara akidah. Yang akidah ini adalah akidah yang diyakini oleh al-firqatin najiyah, golongan yang najiyah, yang selamat. Al-mansurah, yang senantiasa ditolong oleh Allah. Ila qiyamisah, sampai hari kiamat. Yaitu ahli sunnati wal jamaah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kita mengenal perkara-perkara i'tiqadiyah, perkara-perkara akidah, perkara-perkara keyakinan. Karena amalan-amalan itu dibangun di atas i'tiqad, di atas keyakinan. Dan keyakinan yang wajib kita yakini adalah keyakinan yang benar. Karena di dunia ini ada dua keyakinan saja, keyakinan yang benar atau keyakinan yang apa? Salah. Ya. Wabillahi taufiq. Dan keyakinan yang benar adalah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya i'tiqadun sahih. Itulah keyakinan yang sahih. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan keyakinan-keyakinan itu sebagaimana juga beliau mengajarkan amalan-amalan yang lahir kepada generasi yang terbaik, yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwariskan ilmu itu, dipelajari oleh para sahabat, diyakini oleh para sahabat. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum menyampaikan kepada para tabi'in, dan para tabi'in kemudian menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan terus diwariskan ilmu itu, ya, kepada orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan yang mau mengikuti akidah ini akan mendapatkan keselamatan fit dunia, di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapatkan nasr, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Buktinya adalah generasi yang pertama, generasi kedua dan seterusnya. Coba kita lihat bagaimana dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum qabla islamihim, sebelum Islamnya mereka. Ketika mereka memiliki akidah yang batilah, akidah yang salah, akidah syirkiyah, akidah jahiliyah, mereka berada di dalam kegelapan. Tetapi ketika mereka ashabur rasul, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kemudian mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'taqadu bi'i'tiqadihi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka memiliki keyakinan seperti yang diyakini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang najiyah, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, sahabat Ali fil jannah. Wa ashabur rasul alaihi salatu wassalam, dan sahabat Nabi seluruhnya Allah telah meridhai mereka, walahumul jannah, dan untuk mereka jannah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan mereka juga al-mansurah, ditolong. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Semua problema yang mereka hadapi, kesempitan-kesempitan yang menghimpit mereka, semuanya selesai. Mereka menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagian dari keberkahan akidah yang mereka yakin. Jadi akidah yang sahihah, akidah yang benar, yang menjadikan seorang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Ucapannya diberkahi oleh Allah, perbuatannya diberkahi oleh Allah, amalannya diberkahi oleh Allah, dunianya diberkahi, akhiratnya juga demikian. Barokah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mereka dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, dan ditolong. Nama ini, ya, bukan nama yang dibuat-buat oleh manusia, tidak. Tetapi nama ini diambil dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnati wal jamaah mereka tidak memiliki nama kecuali nama yang diberikan oleh Allah dan Rasul sesuai dengan dalil Al-Kitab wa Sunnah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurah. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini adalah kabar gembira bagi umat ini. Kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul. Nabi mengatakan, la tazalu, akan senantiasa ada ta'ifatun, sekelompok min ummati, dari umatku. Mereka dikatakan ta'ifah, sekelompok. Alal haq, mereka di atas al-haq. Jadi akidah mereka adalah akidah yang haq. Amalan mereka adalah amalan yang haq. Ucapan mereka adalah ucapan yang haq. Dimana? Kenapa? Karena mereka mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa berita-berita yang hak, yang membawa amalan-amalan yang hak, yang membawa i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang apa? Yang hak. Jadi mereka ini adalah ta'ifah 'alal haq mansurah. Mereka disifati oleh Rasul alaihi salatu wasallam mansurah. Ditolong oleh Allah. Di dunia ditolong, di akhirat ditolong. Sehingga walaupun manusia berusaha untuk membinasakannya, manusia berusaha untuk menjatuhkannya, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan ada yang membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, berusaha untuk menjatuhkan mereka, memusuhi mereka. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang kalau sudah ditolong oleh Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sahabat, coba lihat betapa musuh-musuh Allah ingin menjatuhkan mereka, betapa musuh-musuh Allah ingin memberangus mereka, para sahabat. Bisakah? Tidak. Karena mereka mansurun, mansurah, ditolong oleh Allah. Para tabi'in juga demikian, tabi'ut tabi'in dan ahlus sunnati wal jamaah seperti itu, yang terus ditolong oleh Allah, bukan hanya para sahabat saja, bukan hanya para tabi'in saja, bukan hanya tabi'ut tabi'in, namun mereka yang mengikuti jalan mereka, mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Terus, selama mereka berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, dengan al-haq, maka mereka mansurah. Makanya di hadis ini dikatakan, hatta ya'tiya amrullah. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ila qiyamis sa'ah dalam matan. Dan mereka terus ada, mereka terus ditolong, ila qiyamis sa'ah, sampai hari apa? Kiamat. Yang dimaksud dengan hari kiamat, bukan hancurnya dunia, tidak. Tetapi menjelang hari kiamat. Karena hari kiamat itu, hancurnya dunia tidak terjadi kecuali ketika sudah tidak ada lagi orang yang apa? Beriman. Yang dimaksud dengan ila qiyamis sa'ah oleh Syekhul Islam, jadi ada ta'ifah, kelompok yang ditolong oleh Allah terus, mansurah, ditolong ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat. Yang dimaksud adalah seperti disebutkan dalam hadis, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, urusan Allah, yakni menjelang hari kiamat, di mana Allah mengutus angin yang menghembus, angin yang sangat lembut, yang angin itu tidaklah melewati orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sedikit, kecuali dia akan mati, akan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan ya angin tersebut. Adapun setelah kemudian orang-orang yang beriman tidak ada, baru terjadi apa? Kiamat dengan makna hancurnya dunia. Wa bilahi taufiq. Disebutkan dalam hadis, yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di sahih. Rasul mengatakan la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat dengan makna kehancuran dunia ini sampai di dunia tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Allah sudah tidak disebut lagi apa? Allah. Yakni tidak ada lagi orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ya, bahwasanya nanti sebelum hari kiamat orang-orang yang beriman akan meninggal dengan dikirimnya angin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah fil Mustadrak. Wahada al-hadis kadalika ruwahu Muslim fi sahihihi dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan dalam hadis ini wa yada'athullahu rihan rihuha rihul misk wa massuha massul harir fala tatruk ahadan fi qalbihi misqalu darratin min imanin illa qabawadhu ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus rihan, angin. Yang angin itu rihu harihul misk, harum seperti misk. Wa masuha masul harir, dan sangat lembut seperti sutra. Fala tatruk ahadan fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, tidaklah angin itu melewati seorang yang ada dalam hatinya seberat dzarrah iman illa qababathu, kecuali meninggal seorang yang beriman itu. Summa yabqa shirarun nas, kemudian tersisalah di muka bumi ini sejelek-jelek manusia kuffar. Fa alaihim taqumus sa'ah, maka atas mereka lah terjadi hari apa? Kiamat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kitab ini akan menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, akidah Al-Firqatun Najiyah, yaitu Ahli Sunnati wal Jamaah kata Syekhul Islam, nama lain dari mereka ya, nama lain dari Al-Firqatun Najiyah Al-Mansurah adalah Ahli Sunnati wal Jamaah. Nama ini diperebutkan oleh manusia, dan memang sudah seharusnya semua orang berusaha menjadi ahlu sunnah. Semua orang mengatakan saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, yakni ingin menjadi ahlu sunnah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nama bukan hanya sekedar nama. Boleh seorang mengatakan saya seorang sunni, salafi, Ahli Sunnati wal Jamaah, tapi itu hanya sekedar pengakuan seandainya tidak diiringi dengan mada bukti. Nah, wabillahi taufiq. Dalam urusan dunia saja kita diminta bukti. Urusan dunia. Ini motor saya. Ini tanah saya. Ini rumah saya. Mesti ditanya mana buktinya? Mana sertifikatnya? Mana BPKB-nya? Mana bukti kepemilikannya? Kan demikian. Ini dalam urusan mana? Dunia. Lalu apa pendapat Anda? Apakah Allah Jalla wa'ala akan membiarkan manusia mengatakan saya adalah seorang ahli sunnati wal jamaah, sementara dia memusuhi ahli sunnati wal jamaah? Mengatakan saya mencintai Rasul, namun amalannya menunjukkan dia tidak mencintai siapa? Rasul. Ada ujian. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah ayat yang dikatakan oleh para ulama dengan ayatul ikhtibar. Ayat yang ayat itu adalah ujian, menguji kebenaran cinta kita kepada Allah, menguji kebenaran cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang yang mengatakan saya ahlu sunnah artinya mengakui saya cinta siapa? Rasul. Oleh karena itu, kita semuanya tanpa kecuali, saya, anda, seluruh kaum muslimin, seluruh manusia diuji dengan ayat ini. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, Qul, katakanlah wahai Nabi kepada manusia seluruhnya, In kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar pengakuannya, saya cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani ikutilah siapa? Rasul. Apa yang diikuti? Ucapannya saja? Perbuatannya saja? Atau seluruhnya? Jawabannya seluruhnya. Karena Nabi menyebutkan secara mutlak di sini. Dan Allah menyebutkan secara mutlak di sini. Fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi ikutilah keyakinan-keyakinan yang aku ajarkan. Ikutilah ucapan-ucapan yang aku ajarkan. Ikutilah amalan-amalan yang aku ajarkan. Fattabi'uni, ikutilah aku. Baru benar pengakuan kalian. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Wabillahi taufiq. Itulah yang akan menjadi ujian bagi saya, bagi anda semuanya. Saya bisa mengatakan saya cinta Allah, dan memang seharusnya demikian kita mencintai Allah. Saya bisa mengatakan saya cinta Rasul alaihi salatu wassalam, anda pun demikian. Dan kita semuanya diuji oleh Allah dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia seluruhnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka itu, ikutilah aku. Ikutilah akidahku, ikutilah ucapanku, ikutilah amalanku. Jangan pilih-pilih. Saya hanya ikut sebagian sajalah. Saya hanya ikut kalimat-kalimatnya Rasul saja. Akidahnya beda. Beliau mengajarkan akidah tauhid, kemudian ini ikut akidah syirik. Tidak bisa. Saya hanya ikut Rasul saja dalam masalah sholat, dalam masalah haji tidak ikut Rasul alaihi salatu wasallam. Saya hanya ikut Rasul dalam masalah sholat, masalah zakat, tidak ikut Rasul SAW. Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi ikutilah Rasul dalam segala hal. Wabillahi taufiq. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mereka at-ta'ifah al-mansurah, at-ta'ifah al-mansurah an-najiyah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah. Kepada apa? Sunnah. Apa itu sunnah? As-sunnah itu, kalau dikatakan as-sunnah, yang dimaksud adalah at-tariqah allati kana alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Yang dimaksud dengan sunnah adalah jalannya Rasul. As-sunnah itu artinya jalannya siapa? Rasul. Yang dulu Rasul berada di atas jalan tadi, berupa ucapan-ucapan beliau, atau perbuatan-perbuatan beliau, atau persetujuan-persetujuan beliau. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan dan disebut sebagai ahlu sunnah karena mereka betul-betul berusaha mengikuti jalannya siapa? Rasul. Menisbatkan dirinya kepada sunnah, jalannya Rasul. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan perkara-perkara yang kalau dilakukan itu apa? Ya, berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu pengertian sunnah yang benar, namun ketika dibahas dalam masalah ilmu fikih, usul fikih, ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah, yakni mustahab. Tetapi sunnah yang dimaksudkan dalam kalimat ahli sunnah, mereka adalah orang-orang yang berusaha mengikuti jalannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Al-Qur'an atau hadis. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, itulah kemuliaan ahlu sunnah. Mereka tidak mau menamakan dirinya kecuali dengan sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang. Di antara mereka, ya, ada yang menisbatkan dirinya, ya, karena madhab mereka. Yani orang-orang yang memiliki nama karena kesesatan mereka, seperti ya, Al-Qadariyah. Mereka dikatakan Qadariyah karena mengingkari apa? Takdir. Al-Qadariyah. Al-Murji'ah. Mereka adalah Murji'ah karena perbuatan mereka, yaitu arja al-amal anil iman, mengeluarkan amalan dari apa? Iman. Jadi mereka mengatakan amalan bukan termasuk dari apa? Iman. Bahkan yang paling parahnya dari orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan imannya orang yang berzina sama dengan imannya malaikat Jibril. Karena amalan menurut mereka tidak pengaruh. Mereka disebut sebagai apa? Murji'ah. Ada lagi yang mereka, ya, berbangga dengan pendirinya atau yang membawa pemikiran itu, seperti Jahm bin Safwan. Itu seorang yang mengingkari semua sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Jahm bin Safwan, kelompok dia dan pengikut dia dikatakan sebagai apa? Jahmiyah. Menyandarkan kepada tokohnya yang mendirikan dan memiliki pemikiran yang sesat itu, yaitu Jahm bin Safwan. Wabillahi taufiq. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak ridha, tidak rela dan tidak suka kecuali dengan nama sunnah. Ahlu sunnah. Saya tidak mau mengikuti Jahm bin Safwan yang memiliki kesesatan, mengatakan Allah tidak punya sifat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah keyakinannya jelas tentang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lahu awsaf al-kamilah. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, sifat-sifat yang maha agung, sebagaimana akan dibahas dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Jadi sekali lagi, ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak, ya, memiliki nama selain nama-nama yang syar'i. Mereka dikatakan ahlu sunnah karena mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah, yaitu jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, min aqwalihi, dari ucapan-ucapan beliau, wa af'alihi, dan dari perbuatan-perbuatan beliau, wa takriratihi, dan takrirat, persetujuan-persetujuan Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda itu. Kenapa saya sholat mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram? Karena Rasul mengucapkan kalimat ini dan tidak akan mengganti selain dengan kalimat ini. Kenapa Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ketika sholat zuhur 4 rakaat? Karena Rasul 4 rakaat. Af'al, perbuatannya Rasul. Ucapannya Rasul kita ikuti, perbuatannya Rasul kita ikuti. I'tiqadah, keyakinan Rasul juga kita apa? Ikuti. Dan Rasul mengajarkan itu semuanya. Ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah. Dan mereka juga dikatakan al-jama'ah, ahli sunnati wal-jama'ah. Kenapa mereka dikatakan al-jama'ah? Nah, jama'ah dalam bahasa Indonesia jelas, jama'ah, ya, sekelompok apa namanya, orang yang demikian, orang yang berkumpul, orang yang berkelompok, ini namanya apa? Jama'ah. Kalau sholat satu orang jama'ah bukan? Bukan. Paling tidak 2 orang dikatakan apa? Jamaah. Yani secara bahasa jamaah adalah orang yang apa namanya? Berkumpul. Baik. Tetapi yang dimaksud di sini, ya, mereka dikatakan jamaah, al-jamaah yang dimaksud adalah al-ladzina tajma'u 'alal haqq as-sabit bil kitabi was sunnah. Yang dimaksud dengan jamaah adalah orang-orang yang ijtama'u, berkumpul 'alal haqq, di atas apa? Al-Haq, yang berlandaskan Al-Kitab wa Sunnah. Ya, kalau dikatakan sahabat, jamaah atau bukan sahabat itu? Hah? Tidak ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Sahabat adalah apa? Al-Jamaah. Dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa sahabat dikatakan al jamaah? Li'annahum ijtama'u 'alal haqq as-sabit bil kitab was sunnah. Karena mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum berkumpul di atas al-haq yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Wabillahi itu. Para tabi'in, apakah mereka juga al-jamaah? Jawabannya na'am, iya. Tabi'in adalah jamaah. Limadha? Kenapa? Karena mereka ijtama'u 'alal haqq. Berkumpul di atas apa? Al-haq. Nah. Mereka sudah berlalu. Sahabat sudah tidak ada, para tabi'in tidak ada. Nah, sekarang orang-orang yang mengikuti jalannya mereka itu juga dikatakan apa? Jamaah. Wa in kana wahida, meskipun hanya satu apa? Orang. Ya. Dalam satu desa misalnya semuanya kufar, semuanya bukan muslim. Hanya satu saja orang yang muslim misalnya, mungkin atau tidak? Suatu hal yang mungkin. Walaupun kalau di negara kita alhamdulillah ya, kaum muslimin adalah yang mayoritas. Tapi mungkin di sebuah daerah ya, ini sebagai contoh saja, satu kampung semuanya non-muslim, satu orang saja muslim, dan dia berusaha mengikuti al-haq, mengikuti al-kitab wa sunnah, mengikuti jalannya para sahabat, dia satu orang, jamaah atau bukan? Jamaah. Karena hakikatnya dia tidak sendiri. Ketika berjalan di atas jalan itu, sudah ada yang berjalan di jalan itu. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Tenang di jalan itu. Kenapa? Karena inilah jalannya jamaah. Sebagaimana antum masuk jalan tol, ini contoh yang apa namanya, urusan duniawi. Antum masuk jalan tol, nah ini jalan tol, ya kan? Ya. Jalan tol Cilacap Selarang misalnya, tulisan misalnya. Masuk. Nah, sudah jelas ini, semua orang lewat sini, semua orang selamat, selamat, ya kan? Jelas ini tol, pintu tol masuk, walaupun sendiri aman, tenang. Ya atau tidak? Tapi bareng-bareng, 5 orang, 10 orang, jualannya lama-lama menyempit, ya. Kemudian kelak-kelok, kemudian apa namanya, gelap lagi. Khawatir, takut, karena tidak di atas apa? Kejelasan. Dalam urusan dunia seperti itu. Jadi ketika seorang berada di atas jalannya para sahabat, di atas jalannya para tabi'in, yang tidak lain itulah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, itulah yang dikatakan sebagai apa? Jamaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullah fi usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ucapan yang dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka fa innaka antal jama'atu hina idzin." Jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq, meskipun engkau sendiri, karena engkau ketika itu adalah jamaah ketika berpegang dengan apa? Al-haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah untuk menjelaskan i'tiqad, keyakinan, keyakinan al-firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah. Dan mereka adalah al-firqah al-najiyah al-mansurah. Wabillahi itu. Sudah ngantuk belum ini? Jamnya sudah 23.3. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Innama ihtawat alaihi hadhihi risalah wal aqidah al-munjiyah min al-halaki wasyurur." Apa yang dikandung dalam risalah ini, yakni risalah al-aqidah Al-Wasit, Al-Wasitiyah, isi dari kitab ini adalah Al-Aqidah. Aqidah yang aqidah ini munjiah, akan ya menyelamatkan seseorang minal halak, dari kebinasaan, wasyurur, dan kejelekan. Al-Muhassilah bi khairi dunia wal akhirah. Dan akidah yang disebutkan di sini adalah akidah yang akan mendatangkan biidnillah kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan akidah yang disebutkan di sini, kenapa bisa menyelamatkan dari kejelekan, dari kebinasaan, dan mendatangkan biidnillah kebaikan dunia dan di akhirat? Kenapa demikian? Karena akidah yang disebutkan di sini adalah akidah yang al-mawruthah, yang diwariskan an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah ikhwan, betapa besar jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib bagi kita semuanya tidak mencintai lebih daripada cinta kita kepada beliau alaihi salatu wasallam, lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, lebih cinta kita daripada seluruh manusia, bahkan dari kita masing-masing. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah berjuang dengan segala yang beliau miliki bi idznillah azza wajal, semua dengan izin Allah jalla wa ala, untuk menyampaikan akidah wal a'mal, dan amalan-amalan yang munjiah, yang menyelamatkan minal halak wasyurur, dari kebinasaan dan dari kejelekan. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan akidah ini yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bisa kita lihat walhamdulillah mahfudzah an kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada di dalam Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan sesuatu yang susah untuk dicari. Bukan sesuatu yang susah untuk didapatkan. Al-Quran ada, As-Sunnah ada, dan keduanya dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah Jalla wa'ala yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Dan yang dijaga oleh Allah bukan hanya Al-Quran saja, namun yang menafsirkan Al-Quran, yaitu apa? Al-Hadis. Wabillahi taufiq. Wahia allati 'alaiha as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dan akidah inilah yang telah dipegang erat oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan akidah ini akan terus dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Dan dengan akidah ini, ya, seorang akan mendapatkan nasr, pertolongan, keselamatan, ya, bi barakati hadhil aqidah wal amali biha, dengan sebab akidah inilah kemudian seorang diberkahi oleh Allah jalla wa ala. Dan hidup kita ini memang tidak lain adalah mengharapkan keberkahan dari Allah. Banyak orang bertanya, saya ingin mendapatkan keberkahan. Bagaimana saya mendapatkan keberkahan? Sebab yang paling utama seorang mendapatkan barokah adalah memiliki i'tiqad, keyakinan yang benar. Keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ini sampai jam berapa? Saya bertanya serius ya. Karena saya tidak tahu ini jadwal kan malam sholat isya. Satu jam sampai jam 9. Hah? Sampai jam berapa biasanya? Mana panitia? Terus? 19 korban. Baik. Ya, kurang sedikit lagi. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. I'tiqad yang dimaksud, keyakinan yang dimaksud sebagai keyakinan ahli sunnati wal jamaah, keyakinan al-firqatun najiyah al-mansurah adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi dan iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan iman kepada rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal mauti dan iman kepada hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia sesudah kematian, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam wal iman bil qadari khairihi wa syarri, dan iman kepada takdir Allah khairihi wa syarri. Wabillahi itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah adalah arkanul iman, rukun-rukun iman as-sittah. Ya. Wabillahi itu. Inilah asas. Asas i'tiqad. Asas keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada mada takdir Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rukun iman ini dalla 'alaiha al-kitab was sunnah, ditunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim di antaranya adalah firman Allah yang disyariatkan untuk dibaca setiap malam. Dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah Jalla wa'ala berfirman, amanar rasulu, sungguh rasul telah beriman, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan segala yang Allah turunkan kepada beliau dari Rabbnya. Wal mu'minun, demikian pula kaum mukminin beriman seperti imannya rasul. Kullun, semuanya, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang beriman bersama beliau, semuanya amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan juga rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah, kami mengimani semuanya, mereka adalah rasul Allah. Nabi Isa adalah Rasulnya Allah, Nabi Musa adalah Rasulnya Allah, Nabi Ibrahim adalah Rasulnya Allah, dan mereka telah diutus oleh Allah dan telah melaksanakan tugas risalah, tidak menyembunyikan sedikit pun. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya taat, ghufranaka, ya Allah ampunilah kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Iman kepada hari apa? Akhir. Disebutkan lima rukun di sini. Rukun yang keenam yaitu takdir disebutkan dalam ayat yang lain. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu biqadar, dengan apa? Takdir. Adapun dalam hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah dalam hadis Jibril al-masyhur. Dalam hadis Jibril al-masyhur, di mana Nabi alaihi salatu wasalam ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi mengatakan, al imanu antu'mina billah, iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau iman pada hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, dan kamu beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahiman rahim. Dan kitab ini dari awal sampai akhir adalah merinci masalah ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Betapa butuhnya kita untuk belajar ini. Dan ini termasuk perkara yang fardu ain untuk dipelajari. Dan demi Allah, di antara sebab, bahkan mungkin ini termasuk sebab yang paling besar terjadinya kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan yang ada di sekitar kita, di antaranya adalah ketika manusia berpaling dari mempelajari ini. Ya. Tidak belajar ini. Tidak lagi peduli untuk mengerti apa itu iman kepada Allah, apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah, apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan seterusnya. Dan kalau kita ingin diri kita diberkahi oleh Allah, hidup kita diberkahi oleh Allah, pelajari ini. Yakinilah. Demikian pula ketika kita ingin keluarga kita menjadi baik, anak-anak kita menjadi baik, diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, didik anak-anak kita di atas iman kepada Allah yang benar, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah, memohon semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita tidak berpaling dari apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa hidayah. Rabbana la tusyir kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.